Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wa hdi qalbi bi jahi an-nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba bi kitabil 'azim dahr tahirin amma ba'du. Qala al-musannif Syekh Thahir bin Shalih al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatullah. Nafa'ana bi ulumi fid darini amin ila qawlihi mal farqu bainal mu'jizah wal karamah. Apa perbedaan antara mukjizat dan juga karamah? Jadi minggu lalu kita sudah membahas perbedaan mukjizat dan juga sihir. Mukjizat itu adalah sesuatu yang perkara yang luar biasa, yang enggak masuk akal, yang hanya terjadi pada orang yang mengaku nabi, yang hanya terjadi kepada para nabi dan para rasul untuk menunjukkan bukti kebenaran atas yang mereka sampaikan. Itu mukjizat. Ya. Sementara sihir, sihir itu kita flashback sedikit. Sihir itu sebenarnya bukan perkara yang luar biasa. Seandainya orang yang melihatnya itu tahu rahasia di balik sihir itu. Jadi sihir itu hanya silap mata saja, hanya tipuan mata. Sebenarnya bukan perkara luar biasa. Makanya sihir itu antara dua saja. Kalau tidak trik yang cepat, dua bantuan jin. Jadi misalnya sulap, tiba-tiba di tangannya ada telur, tiba-tiba di sakunya itu ada bunga atau merpati. Yang kita lihat di America Got Talent itu ya. Nah itu apa hakikatnya? Kalau bukan karena kecepatan tangan, kedua bantuan jin. Nah, jin ini dia itu mengambil telur dari tempat lain. Keluar dari tangannya ya, dari sininya telur, keluar dari tangannya burung merpati. Itu burung merpatinya diambil jin dari tempat lain. Dia konser di Amerika, burung merpati di Afrika diambil sama jin. Keluar. Jadi pada hakikatnya bukan perkara yang luar biasa. Karena yang dimunculkan adalah sesuatu yang ada, yang sudah ada sebelumnya. Beda sama mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada akan pernah penyihir bisa mengalahkan mukjizat. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan minggu lalu. Maka yang tidak ada zaman sekarang cerita penyihir bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa itu mukjizatnya bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang mati. Segala penyakit bisa disembuhkan, bahkan orang meninggal pun bisa dihidupkan kembali. Tidak ada, apa ada? Oh kalau ada siapa Damian itu, Amerika Kutelan menghidupkan orang mati, pas hari Senin ba'da maghrib, anak rela enggak ngajar. Pengen lihat anak, gimana cara dia menghidupkan orang mati itu. Bener ya? Anak yakin nanti semua enggak hadir nih, pengen nonton. Seandainya pengen menampilkan bisa menghidupkan orang mati, tapi tidak ada. Karena sihir dan mukjizat terlalu jauh. Dan tidak ada juga cerita penyihir bisa membelah lautan. Tidak ada, bahkan jangankan membelah lautan. Berapa banyak penyihir yang melakukan aksi nyelamatin diri sendiri, dikunci di dalam bak berisi air, mati. Ya, mati. Dikira karyawannya cuman guyon, ternyata bener-beneran mati, gak bisa nafas. Wallahu a'lam, yang jelas mukjizat dan sihir tentunya sangat beda jauh. Nah ini sekarang kita akan membahas perbedaan mukjizat dan karomah. Apa perbedaan mukjizat dan juga karomah? Sebelum kita bahas, ada kalanya kita membahas dulu karomah itu ada apa tidak. Kalau definisi akan disebutkan nanti sebentar lagi. Kalau karomah itu ada apa tidak? Karena ada aliran sebelah lah. Aliran sebelah mengatakan karomah itu tidak ada. Bid'ah, dolala, kufur, tidak ada itu, syirik kata dia. Baik, kalau seandainya syirik, siapa mengatakan karomah tidak ada? Ada, dalam Al-Quran ada. Buktinya apa? Itu, Dzulqarnain, Luqman. Ulama itu masih khilaf, Dzulqarnain atau Luqman ini nabi, rasul, apa wali, apa orang soleh. Menurut pendapat Ashoh, Dzulqarnain itu adalah raja yang soleh, orang soleh. Menurut pendapat yang Ashoh, Luqman Hakim itu adalah orang soleh, bukan nabi. Kalau Khidir mendapat Ashoh, nabi. Nabiullah Khidir alaihi salam. Tapi kalau Dzulqarnain dan juga Luqman menurut pendapat yang asuh adalah orang soleh. Nah, itu dalil adanya karomah. Orang soleh bisa mengeluarkan Dzulqarnain kan, membangun bendungan. Tahu inti bendungan? Benteng untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Itu war zone itu, Ya'juj Ma'juj itu. Bisa inti. Nanti ke Palestina dagang di Palestina. Orang lagi perang nanti jualan gorengan. Apalagi inti buat tembok. Tapi hanya Dzulqarnain yang bisa. Atau dalam bahasa Inggrisnya Alexander of the Great. Benar ya, kalau anak salah, anaknya agak canggung bahasa Inggrisnya. Alexander of the Great ini di dalam Al-Quran ada itu. Juz berapa? Juz 16. Awal-awal itu kan, surah Al-Kahfi. Jadi Dzulqarnain disuruh membangun bendungan untuk menjaga Ya'juj Ma'juj ini agar tidak keluar dari tempatnya karena sifatnya merusak. Dibangunlah benteng yang tinggi sama Dzulqarnain ini. Dan benteng tersebut tidak akan pernah roboh sampai akhir zaman. Dzulqarnain itu hidup tua loh. Dari zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Ada orang arsitek bisa membangun sampai sekarang masih kokoh. Ada yang bisa? Tidak bisa. Hanya Dzulqarnain saja. Dan Ya'juj Ma'juj itu setiap hari selalu menggaruk-garuk. Selalu mengais tembok ini. Mereka berusaha keluar. Tetapi setiap kali ada azan, maka tembok yang awalnya hampir bolong itu kembali lagi seperti semula. Digaruk lagi, hampir bolong. Ada yang azan, balik lagi seperti semula. Sehingga disebutkan kan, la taqumu sa'ah, tidak akan berdiri hari kiamat itu sampai tidak terdengar lagi nama Allah di muka bumi ini. Maksudnya nama Allah muka bumi apa? Enggak ada lagi azan. Nah, kalau ada azan, selama masih ada azan, maka tidak berdiri kiamat. Karena apa? Kalau sudah tidak ada azan, berarti tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Itu tembok Dzulqarnain bolong dan Ya'juj Ma'juj pun keluar melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, itu di akhir zaman. Zaman sekarang udah banyak dah. Azan dikatain polusi suara katanya. Ya. Indah alhamdulillah hidup di Pontianak. Azan pakai speaker. Jangan enggak usah jauh ya Allah ke Papua. Pedalaman Kalimantan itu ada enggak boleh pakai speaker. Pedalaman sudah mulai ada. Nah, makanya hati-hati kita ke depannya ini termasuk dalam milih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang nyuruh kita azan. Jangan milih pemimpin yang nyuruh kita enggak boleh azan. Kalau pokoknya kalau udah pemimpin rajin sholat nih wah enak udah. Paling enak udah pemimpin bareng yang apa ngajak kita sholat. Nah, itu di antara dalil adanya karomah. Dzulqarnain bukan nabi, orang soleh. Orang soleh. Lo katanya bid'ah, terus apa dong Dzulqarnain? Bukan karomah ta? Karomah itu nanti disebutkan. Apa itu karomah? Al-karomah amrun khariqun lil 'adah. Adalah perkara khariqun lil 'adah yang tidak masuk akal. Perkara yang tidak masuk akal, yadharu ala yadil wali, yang muncul kepada orang yang mengaku wali. Nanti disebutkan siapa wali. Fahiyya ghairu makturunatin bidakwan nubuwah. Tetapi karomah tersebut tidak berbarengan dengan dakwah nubuwah. Tidak. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat berhubungan dengan kenubuahan. Sementara karomah tidak ada hubungan dengan nubuwah. Ya, sama-sama perkara yang luar biasa. Sama-sama perkara yang luar biasa. Hanya saja karoma terjadi untuk orang yang bukan nabi. Sementara mukjizat hanya untuk orang yang menjadi nabi. Menjadi nabi, bukan nabi-nabian. Nabi-nabian sekarang banyak ya. Blonggo ngaku nabi. Baru dapat bisikan sedikit ngaku nabi dari zaman sekarang. Luar biasa ini. Pasar laku, bingung lah Indonesia ini. Apa saja. Semua pasti ada yang anu, pasti ada jamaah. Mungkin enterip ngaku nabi ada jamaah yang ini. Ya, coba aja. Subhanallah Indonesia ini bingung kan. Wa ammal mu'jiza, dan adapun mukjizat fa innaha takunu makrunatan bidakwan nubuwah. Maka sesungguhnya mukjizat tersebut berbarengan menjadi bukti untuk dakwah kenabian. Itu mukjizat. Kalau karomah tidak. Kalau mukjizat untuk nabi. Kalau karomah bukan untuk nabi. Makanya kalau di sinetron-sinetron itu ini mukjizat dari Allah. Emang itu nabi. Benar enggak? Dari FTV itu. ditabrak ya kan. Udah ditabrak enggak lari lagi. Karena baru kali ini ngelihat orang ditabrak malah diem. Udah gitu ditabraknya di taman lagi. Mending di jalan raya. Ini di taman mobil bawa pelan ngerem enggak tiba-tiba ditabrak. Bisa tabrak mental bisa hidup lagi. Wah, ini mukjizat dari Allah. Subhanallah, enggak pakai aurat jadi nabi dapat mukjizat. Nah, karomah pun apa? Karomah bagaimana bukan? Nanti ada pembahasan khusus lagi. Karomah tersebut hanya jatuh kepada wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali? Al-wali, waliullah adalah wal-arif billah, yaitu al-arif billah yang mengenal Allah, tahu Allah. Tahu Allah di sini bukan berarti tahu sifat 20, wujud, kidam, baqa, mukhalafatin hawadits, tahu ana berarti ana wali gitu. Bukan. Tahu di sini di samping dia belajar, dia juga mengamalkan. Saya enggak mau maksiat, kenapa? Allah melihat saya. Ah, itu baru wali. Kita ini ente yakin Allah melihat? Saya yakin. Tapi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu kita. Ya, gimana mau jadi wali kayak gitu? Benar ya? Masih jauh kita dari kata wali, masih jauh. Tapi mudah-mudahan dengan dekat dengan kasih Allah, kecipratan berkah. Seperti kalau kita dekat sama penjual minyak wangi. Nanti ke depan, ini gak usah beli, duduk-duduk ya. Nih. Kan ada jual minyak wangi di depan. Keluar dari situ, wangi. Ya, walaupun tidak beli, pasti badan jadi wangi. Orang nyium wangi ya, walaupun cuma 10 detik ya wangi kan. Yang penting wangi. Benar. Tapi kalau kita duduk-duduk dekat penjual ikan, kita beli enggak, tapi badan bawaannya. Nah, itu ibaratnya. Ibarat dekat itu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, dekat dengan ulama, dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita dekat duduk, enggak. Dekat duduk gitu, bukan. Dekat yang dimasukkan itu adalah ada hubungan kita dengan orang yang pengen kita deketin tersebut. Ya, hubungannya apa? Kita tiru adabnya, kita tiru akhlaknya, kita lihat mujahadahnya, kita ikut cara dia belajar, kita ikut cara dia beribadah. Itu dekat namanya. Walaupun Al-Habib Umar bin Hafidz jauh di Yaman sana, tapi karena kita cinta, kita ikuti hidup beliau, kita ikuti akhlak yang beliau contohkan, kita ikuti cara makan minum beliau, yang mana beliau ikut sunnah Rasulullah SAW. Kitab ada ta'aluk pada hubungan hati. Itu namanya dekat. Tapi kalau orang dekat sama beliau, contoh-contoh, dekat sama Abi Umar bin Hafidz, jalan terus, tapi tetap makan berdiri, minum berdiri, pokoknya tidak mengikuti gurunya, ya bukan dekat namanya. Itu arti dekat itu. Jadi walaupun jauh, belum tentu hatinya jauh. Paham ya? Itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kenal Allah, mengamalkan ilmunya, kenal tahu betul Allah Subhanahu wa taala. Wa sifati, tahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud ada, Allah itu qidam bahwa semuanya. Belajar sifat 20 itu bukan setipis kitab ini. Ini mah dasar. Ini ada kitab Minhatul Hamid, bagus. Ini karangan guru saya. Minhatul Hamid Syarah Jawharatul Tauhid. Insyaallah jika Allah mengizinkan khatam kitab ini, kita lanjut kitab ini. Tetapi enggak, di sini ada pembahasan yang sangat-sangat sulit dipahami. Jadi kita loncat-loncat beberapa, ambil yang penting. Tapi bagus nih, karena ngajar kitab ini. Kitabnya bagus, betul-betul. Ini masih dasar Minhatul Hamid. Apalagi kitab yang lebih tinggi. Ya, lebih kitabnya lebih tinggi. Tetapi untuk kita orang awam nih, janganlah terlalu tinggi tauhidnya. Nanti anu pula, tamuk sholat pula, ya kan? Dada jam. Ilmu itu semakin tinggi, semakin tawadu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mengantarkan dia dekat dengan Allah. Bukan semakin tinggi, semakin tak sholat. Tapi yang terjadi di Pontianak ini kebalikannya. Makin tinggi ilmunya, makin tak sholat dia. Kau ini ilmu kau ini masih cete, belum apa-apa ngelawan aku. Naudzubillahi. Dia tahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Hasbama yumkinu muwadhibu 'ala ta'at. Dan dia selalu istiqomah untuk melaksanakan ketaatan. Jadi waliullah itu enggak mungkin dia itu meninggalkan ketaatan, enggak mungkin. Enggak ada istilahnya waliullah main perempuan, enggak ada. Ada? Hah? Ada perempuan, ada laki-laki ngaku dia itu orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih chatting sama perempuan. Enggak ada. Apa ada waliullah mabuk? Enggak ada. Jangankan mabuk. Iya. Dekat-dekat dengan minuman khamar itu aja jarang. Jarang. Kecuali satu. Wali majidub. Nah, ini agak beda ini. Wali majidub ini agak lain. Makanya ulama menyuruh kita jangan ngambil ilmu dari wali majidub. Jangan. Paham? Kalau dia ngamuk gimana, Beb? Kalau dia ngamuk dia lari. Nah, tetap kita hormat sama beliau, kita cinta sama beliau, kita dekat sama beliau, tetapi jangan ambil ilmunya. Ambil berkah ya, ambil ilmu jangan. Ulama mengatakan. Nah, itu wali majidub lain, ini nanti pembahasan wali. Nah. Itu wali. Jadi tidak mungkin waliullah itu meninggalkan ketaatan, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya wali enggak sholat, tidak ada. Ya, apa wali itu selalu sholat. Al-mujtahidi bil ma'asi wa sayyi'at. Para waliullah itu meninggalkan maksiat dan juga perbuatan yang jelek. Tidak ada cerita waliullah itu korupsi, enggak ada. Tidak ada ceritanya waliullah itu macam-macam lah, segala pelanggaran, segala maksiat dilakukan, tidak mungkin. Waliullah itu justru apa namanya, menampakkan ketaatan dan menjauhi segala maksiat. Cirinya itu aja. Syarat jadi wali itu gampang, tiga syarat jadi wali. Satu, melaksanakan semua yang diperintah Allah. Kedua, menjauhi semua larangan Allah. Ketiga, membersihkan hati. Ini aja tiga. Jadi udah tiga ini yang dilakuin, nanti akan muncul satu, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, diwali. Kedengarannya gampang ya. Kedengarannya gampang. Coba yang diamalin. Tapi kalau kita berusaha pasti bisa. Kalau berusaha pasti bisa. Wal mu'rid anil inhimak fil ladzat wasyahawat. Dan berusaha dan menjauhi daripada tenggelam kepada kelezatan dunia dan syahwat dunia. Itu waliullah. Makanya para wali itu, kiai, ulama, ustaz itu, mereka enggak glamor hidupnya. Bukan berarti mereka enggak mau, bukan. Jadi ustaz ini antara dua. Ya. Ente mau jadi kaya, ente jadi ustaz, pengen jadi paling kaya bisa. Jadi ustaz ini. Pengen jadi paling kaya bisa. Atau dua, pengen jadi paling miskin. Antara dua aja. Nah, kalau ente mau jadi paling kaya gampang, tinggal ente jual agama saja. Ceramah 1 jam 5 juta. Tinggal ente cantik anak ceramah. Yang penting jamaah bisa ngakak, jadi. Keliling Indonesia ente kan? Sekarang gitu. Nanti kalau enggak ente istiqomah, nah, jadi paling miskin ini. Paham? Akan tapi bukan berarti semua ulama yang kaya langsung ente tembak aja, enggak. Intinya ketika kalau Allah Subhanahu wa taala kasih, alhamdulillah. Ya kalau enggak bukan berarti mereka tidak mau. Bukan berarti mereka enggak mau kaya, karena mereka tidak mau, para waliullah itu, karena mereka lebih memilih hidup sederhana. Itu waliullah. Itu kasih Allah, orang soleh. Para kiai, nanti lihat di Jawa itu, jarang kiai kaya raya. Sebenarnya mereka itu kaya raya. Mereka kaya raya tetapi memilih hidup sederhana. Rumahnya kecil, HP-nya biasa. Ya. Ini ada budak-budak kecil, duit masih minta sama orang tua, beli S8 dah bergaya. Mending pakai duit seorang, duit emak dipakai. Ya, kredit gitu, tak malu. Habis itu mak sombong-sombong, HP disombongkan. Ini zaman sekarang gitu. Keluar HP Samsung S8, baru kemarin beli S7, malu dah. Alamak, jadul lah HP aku ni, S7 jadul lah dia. Ya, kita yang S7, S5 aja belum kebeli ya. S7 misalnya. Ya itulah, jangan dijadikan kesombongan. Para waliullah itu enggak. Para waliullah itu dikasih alhamdulillah, mereka pakai. Ganti enggak ganti, tunggu rusak baru ganti. Itu mereka ini. Kalau kita enggak, rusak enggak rusak, pokoknya ganti keluaran baru. Kebalikannya ya. Waliullah itu tidak. Mereka itu menjauhi daripada kelezatan dunia dan syahwat dunia. Enggak mau apa namanya fokus pada dunia. Wa dhuhurul karamah, dan munculnya kekeramatan tersebut ala yadihi kepada para wali itu ikramun lahum min rabbi, sebagai kemuliaan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus ada karamah? Sebagai kemuliaan untuk mereka. Tetapi enggak semuanya mau menampakkan karamah. Karena para waliullah itu, mereka itu malu untuk memunculkan karomah. Ketika mereka selesai mengeluarkan karomah, malunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti malunya seseorang ketika ketahuan berzina. Itu malu. Makanya sangat jarang para wali itu menampakkan karomahnya. Sangat jarang. Dan karomah itu bukan hanya terbang di langit, sholat di atas air, sekejap mata tiba-tiba di Mekah, ya, macam-macam lah pokoknya. Tiba-tiba jadi apa? Jadi emas gitu. Bukan. Karomah yang terbesar itu adalah bisa mengajak seseorang yang tidak pernah kenal Allah jadi kenal Allah. Itu karomah terbesar. Orang yang awalnya bajingan jadi tobat, itu karomah. Itu karomah, bukan sembarangan loh. Bisa ini. Ada orang mabuk, minum, tiba-tiba tobat kepada Allah SWT. Tidak perlu ngajar, ngelihat ya Allah, ngelihat orang itu ada, langsung tobat. Paham? Itu karomah yang terbesar. Jadi karomah terbesar itu bukan duit, segepok ya kan, buka bantal, duit langsung. Bukan itu. Bukan itu karomah keceng itu. Karomah kelas bawah. Karomah tertinggi adalah bisa membawa seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah dilakukan oleh Habib Abu Bakar Idrus Al-Adni Akbar. Pencuri jadi wali. Bukan hanya jadi tobat, jadi waliullah. Konon ceritanya ada seseorang pencuri maling. Salah nyuri dia. Dia masuk ke rumah Al-Habib Abu Bakar Idrus. Habib Abu Bakar Idrus ini pemimpin para wali waktu itu, atau yang dikenal dengan wali kutub. Nah, dia salah masuk. Apa dah dicuri rumah wali? Nah, harusnya nyuri rumah orang kaya. Ini rumah orang wali. Begitu dia masuk, TV tak ada. Buka lemari duit tak ada. Baju cuma 2 lembar. Habis itu tambal-tambal. Ini kan? Buka ranjang tak ada. Mana ada apa-apa? Tanah lantai. Letih dia mencari. Tak ada nemu. Akhirnya karena sibuk mencari-mencari, dia pikir udah telanjur masuk rumah nih. Rugilah aku kalau keluar tak dapat apa-apa. Rupanya pemilik rumah datang. Tanpa disadari pemilik rumahnya datang. Akhirnya dia kaget kan? Aduh, pemilik rumah datang. Bingung mau sembunyi di mana? Sembunyi di bawah. Jadi kalau orang Arab itu ada namanya amben. Amben itu tempat duduk kayak kursi gini, tinggi, bawahnya kosong gitu. Jadi buat tempat duduk panjang gitu. Kayak rumah orang Arab gitu. Mereka enggak pakai kursi. Jadi buat kayak gini, meja gini cuman panjang gitu, 4x4 misalkan, bawahnya bisa masukin barang-barang, sembunyi di situ. Ternyata yang datang Habib Abu Bakar Idrus yang punya rumah, pemimpin para wali. Begitu datang langsung berdiri di atas amben, sholat di situ. Habib Abu Bakar sholat di bawahnya pas pencurinya bertapuk, lagi bersembunyi. Begitu selesai sholat, enggak lama kemudian datang 4 wali. Namanya Wali Abdal. Di dunia ini hanya ada 40 waliullah Abdal ini. Beb, hari ini ada 1 wali Abdal meninggal dunia. Jadi tinggal 39. Wali Abdal itu harus ada 40. Kami udah keliling dunia pada malam ini, enggak ada yang bangun malam, Beb. Enggak ada yang menggantikan itu. Masa itu udah nyari, kata Abi Abu Bakar. Iya, Beb. Yang bawa pencuri, ya Allah, yang ana masuk rumah wali ana curi. Takut gemeter dia, sambil kencing-kencing dia kan. Itu dia nazar di bawah itu. Ya. Itu udah bayangin sendiri udah. Di bawah udah sempit, di atas waliullah. Bukan Pak dosen ini, waliullah. Ya, kasih Allah, kenapa enggak gemeter? Itu dia bergumam dalam hati, ya Allah. Kalau seandainya saya tidak diapa-apain sama Habib Abu Bakar ini, saya janji Allah tobat betul-betul, tobat nasuha, kapok maling betul, kapok udah. Habis ini tobat betul masuk masjid udah. Dalam hati serius dia. Pengen taubat. Karena dia takutan udah nih wali Allah. Habib Abu Bakar nanya, itu udah keliling dunia. Enggak ada, Beb. Ente ngapain jauh-jauh nyari keliling dunia buat gantiin satu wali Abdal. Ini loh di bawah ana nih, ada lagi di bawah ana nih. Lagi sekarang lagi bangun, sekarang enggak tidur. Ini di bawah. Kaget deh. Loh, dari mana tuh, Beb? Ini di bawah ana. Ayo keluar pencuri. Ya Elis, ukhruj ana. Keluar, ana udah tahu ente dari tadi bawa ngumpet di bawah kaki ana ada. Keluar dia, Allah Beb, mohon maaf Beb, ala kapok gak mau nyuri lagi Beb. Begitu taubat langsung diangkat jadi wali Abdal. Enak ya, pencuri jadi wali. Maka ente menjadi pengen jadi wali, ente cari rumah wali Allah, ente curi banget. Antara 2 ya, kalau enggak didoakan jadi wali, 2, kena tepas nih kenapa. Mau mendalik. Nah, itu dia. Para waliullah itu tidak mungkin mereka itu menampakkan maksiat. Jadi munculnya karomah itu sebagai kemuliaan untuk mereka. Wa isyaratun qabulihi indahu wa qurbihi, dan sebagai isyarah atas diterimanya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan mereka kepada Allah. Saking dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala diberi. Oke, ente lah. Siapa namanya ente, lupa lah. Leo. Ente senang sama Arif. Apapun yang Arif minta pasti dikasih kan? Tapi bukan maksudnya homo di sini, bukan. Maksudnya sahabat sejati. Si hidup semati. CS ya, cinta semati. Yo, tak ada duit aku ni, lapar kot aku. Iya ke? Aku ada duit ni, yuk, kerasi kau ni. Aku tak ada duit ni. Tenang tak? Oh, aku kasih. Aku jamin hari ini. Ya kan? Suka. Coba pun tak suka. Lapar pun aku ni. Kati kau lah, lapar pun aku. Kan pot kau, kan pot aku. Ya, itu bukti. Itu contoh kecil lagi. Apalagi seseorang yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling enak. Jadi sebenarnya cita-cita ini. Anak kecil dan cita-cita mau jadi apa nak? Saya mau jadi pilot bu, kata Arif. Saya mau jadi tentara bu, kata Mas Ian. Saya pengen jadi polisi bu, kata Leo. Pokoknya SD itu cita-cita itu aja. Polisi, tentara, presiden, koyaran kecil ya. Begitu tua pengangguran semua. Tidak ada yang jawab. Saya pengen jadi waliullah bu, tidak ada. Ada. Saya pengen jadi waliullah bu. Saya pengen jadi Pak Ustadz bu, jarang, tidak ada kayaknya. Ada nggak itu waktu kecil? Iya apa? Jadi Pak Ustadz bu, tidak ada. Padahal cita-cita tuh jadi waliullah yang benar. Kalau anak ditanya, cita-cita nanti apa dulu anak kecil? Subhanallah, pintar juga masa kecil anak ya. Kalau ada anak yang kecil kiri ini, anak puji deh. Tanya anak sama ibu, anak masih ingat nama ibunya Ibu Hasanah, kelas 5 SD. Ali, nanti besar apa, cita-citanya apa? Cita-cita saya pengen masuk surga, bu. Itu satu keluangan, wah, jadi hebat. Cita-cita Ali pengen masuk surga. Iya, bu. Emang sekarang gak masuk surga? Siapa yang bisa menjamin seseorang bisa masuk surga, bu? Makanya saya cita-cita saya pengen masuk surga. Karena saya copy paste omongan A.A. Gim. Tadi malam saya dengar ceramah. Waktu itu A.A. Gim lagi ngetrend. Senang saya dengar ceramah A.A. Gim. Besoknya pesannya, saya jawab, masuk surga bu. Emang sekarang gak bisa masuk surga? Seseorang belum bisa dijamin masuk surga bu, kecuali dia berusaha menggapainya. Kelas 5 SD. Ya. Padahal copy paste ya kan. Kembali ke kitab ya. Mana tadi? Wa isyaratun ka wahyakal mu'jizah lin nabi. Nah, karoma ini seperti mukjizat juga untuk para nabi, seperti bukan sama, seperti pakai kaf di sini. Alladzi yakunu min ummati dzalikal waliyyu idzal waliyyu la yakunu walin hatta yakuna mukirran bi risalati rasulihi wa mutina li awamrihi wa ghayat al-id'am. Mengapa? Karoma itu sama seperti mukjizat. Mukjizat itu adalah untuk umatnya. Nabi untuk umatnya, untuk pembenaran dakwahnya. Kenapa? Karena wali itu mereka tidak akan menjadi wali sampai mereka itu betul-betul menetapkan, betul-betul mengikuti risalah rasulnya. Jadi khusus di zaman sekarang ini enggak ada waliullah enggak ikut syariat Nabi Muhammad, enggak ada. Syarat wali mereka harus betul-betul mengamalkan risalah rasulihi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Umutina li awamirihi ghayatul itan, dan juga menyampaikan. Mereka juga menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, segala perintahnya. Walawid da'al istiqlal binafsihi walam yutabi rasulah, seandainya para wali itu mengajak seseorang untuk istiqlal binafsi, berdiri dengan sendirinya, enggak ngikut rasul, enggak ikut syariat Nabi Muhammad, buat syariat baru. Walam yutabi rasulahu, dan tidak mengikuti rasulnya, lam tadhhar ala yadihi karamah, maka tidak akan muncul di tangannya itu karomah. Tidak mungkin. Karena dia tidak mengikuti Rasulullah. Walam yakun waliyanir rahman. Dan dia tidak akan pernah menjadi waliullah. Ada orang. Ya. Dia tidak ikut syariatnya Rasulullah. Pengen muncul, pengen dapat keramat. Tapi tidak ikuti syariat Nabi. Kedukun, nyembah tuyul, ngasih makan genderuwo, pelihara pocong, pohong, macam-macam lah pokoknya. Ya enggak jadi. Tidak muncul karomah. Enggak jadi wali Allah. Bal yakunu aduwan lahu. Bahkan menjadi wali apa musuh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mensyirikan Allah. Oh, wali ini setan. Jadi wali setan. Jadi wali itu ada dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Ini dalam Al-Qur'an loh, bukan dalam mana. Makanya Habib Rizik kan bilang, wali Allah, wali setan. Memang ada wali setan, ada. Enggak perlu diingkari. Paham? Wali setan itu ada. Kama yusiru lidzalika qaulu ta'ala khitaban nabiyina alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang Allah SWT isyaratkan melalui firman-Nya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haqqi aqwamin za'amu annahum yuhibbun Allah. Di dalam hak suatu kaum, mereka menyangka bahwasanya mereka itu mencintai Allah SWT. Padahal mereka tidak. Mereka ngaku, wah ada mbah dukun. Tahu sendiri lah namanya siapa. Pakai sorban. Ya. Pakai nama Allah. Ini dengan izin Allah SWT. Tapi dia ngasih makan tuyul. Kemarin yang Jupe meninggal dulu. Ya. Ada kemudian muncul satu dukun. Pakai jilbab begitu. Ini kan. Ini Jupe ini sekarang ini dia ini belum meninggal kata dia. Arwahnya masih ada di dunia. Dia belum meninggal. Rohnya ketahan. Pokoknya macam-macam lah. Tidak pernah ada dengar ilmunya. Pakai kerudung. Pakai anu. Begitu dia sampai di rumahnya. Tengkorak. Bau menyan. Lampunya mana. Pokoknya syarat-syarat dukun lah. Ini kan. Mereka menyangka mereka kekasih Allah. Pakai jilbab nih. Ustazah. Cincinnya 12 lusin. Padahal mereka jauh dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karomah, sihir itu. Nah, jadi perbedaan karomah dan sihir, lihat seseorang itu dekat dengan Allah atau tidak. Kalau dia taat kepada Allah, kalau dia taat kepada syariat, kalau dia tidak pernah melanggar syariat, karomah. Tapi kalau dia melanggar perintah Allah, enggak ikut Nabi Muhammad, enggak ikut syariat Rasul, muncul aneh-aneh, itu namanya sihir, bukan karomah. Hati-hati, jangan tertipu. Mentang-mentang orang aneh sedikit langsung dia sembah. Itu balak-balak orang itu Hebat-hebat orang itu Lihat dulu. Ya, tiba-tiba bisa terbang. Jangan kaget. Burung bisa terbang kok. Tiba-tiba ada orang bisa berjalan di atas air. Ikan bisa berenang di atas air. Jangan ente langsung kagum. Jangan. Lihat dulu ini orang siapa. Dekat dengan Allah apa tidak? Oh tidak. Penyihir. Paham? Bukan karomah namanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Qul atiullaha war rasul, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mencintai orang-orang kafir. Jadi syarat untuk menjadi wali harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Wallahu taala a'lam bissawab.